Mitra bisnis, ratusan tempat usaha di sejumlah kawasan kota di Jakarta disegel Pemda karena dianggap menyalahi peruntukan. Akibatnya, banyak sektor usaha kecil menengah yang dirintis masyarakat dari nol selama belasan tahun kini terancam bangkrut. Padahal, masyarakat sering didorong untuk berwirausaha. Ketidakjelasan langkah Pemda ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha, tapi juga menutup lapangan pekerjaan yang diciptakan sendiri oleh masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jakarta, Dhani Anwar. Pak Dhani, bagaimana komentar Anda? Iya, yang pertama, penertiban itu perlu, tetapi harus juga disertai dengan kebijaksanaan. Karena persoalannya adalah, kenapa kemudian terjadi penertiban setelah sekian lama, itu kan diawali karena ketidakprofesionalan aparat pemerintah daerah itu sendiri di dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan bangunan atau pendirian bangunan. Jadi janganlah orang misalnya sudah berusaha sekian belas tahun, tetapi kemudian baru dibenahi dengan alasan penertiban yang kemudian mematikan usaha daripada masyarakat itu sendiri. Jadi penertiban itu harus dimulai dari awal, dari proses awalnya, kemudian disertai dengan pengawasan yang ketat dari awalnya. Bukan berarti kemudian kita juga atau pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran peruntukan itu sendiri. Jadi harus seimbang lah antara penertiban dengan kebijakan dari pemerintah daerah. Kalau sudah ditertibkan misalnya, harus ada upaya juga dari pemerintah daerah bagaimana solusinya agar kemudian mereka bisa tetap berusaha dengan baik di DKI Jakarta. Ada yang usahanya sudah belasan tahun tapi baru mau ditertibkan nih Pak. Ya, memang di sini ada ketidakadilan. Kalau orang sudah berusaha misalnya di satu tempat belasan tahun, kemudian dibiarkan begitu saja, terus tahu-tahu ada penertiban dan mematikan usaha, itu kan sesuatu yang salah kaprah menurut saya. Jadi harus ada solusi, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah agar mereka tetap bisa berusaha di tempat itu dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Jangan kemudian langsung dilakukan penyegelan, kemudian langsung dihentikan usahanya. Itu kan juga bisa mengganggu iklim investasi yang ada di DKI Jakarta. Nah, yang aneh, ada sejumlah usaha yang sudah punya izin tapi mau ditertibkan juga. Iya, itu juga masalah kalau orang sudah mengantongi izin kemudian ditertibkan. Terus jadi harus kemana dong para pengusaha itu bisa berjalan dengan baik dalam pengertian? Apa yang jadi pegangan mereka dalam berusaha kalau sudah punya izin masih ditertibkan? Ini kan sesuatu yang sangat tidak benar gitu. Jadi harus segera dibenahi hal-hal tersebut. Kalau sudah punya izin ya nggak bisa dengan semena-mena kemudian ditertibkan kalau sudah punya izin ya. Kalaupun belum punya izin misalnya dan dia sudah berusaha sekian belas tahun di situ misalnya, nah itu juga bagian dari sesuatu yang harus ada kebijakan-kebijakan khusus lah dari pemerintah daerah. Demikian Dhani Anwar dan saya Rizal Andika.